Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kembali kita berjumpa pada pertemuan kali ini, yang mana ini merupakan kenikmatan yang sangatlah besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'alim wa muta'allim." Dunia ini terlaknat seluruhnya. Ad-dunya mal'unah, seluruh isi di dunia ini terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Ini makna al-la'nah, dijauhkan dari rahmat Allah. Wa mal'unun ma fiha, dan seluruh apa yang ada dalam dunia itu terlaknat, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengecualikan golongan orang-orang yang tidak terlaknat tersebut adalah, kata beliau, orang-orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang berilmu serta orang yang mempelajari ilmu. Inilah pengecualian yang dikhususkan bagi mereka yang datang berkumpul dalam rangka menuntut ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita menuntut ilmu? Dikarenakan al-ilm merupakan perkara yang paling penting dalam urusan kehidupan kita. Ilmu tidak ada bandingannya dengan sesuatu apapun dari perkara dunia. Tidak ada bandingannya dengan apapun, tidak bisa dihargai dengan suatu apapun. Bahkan seseorang sangat membutuhkan ilmu tersebut daripada butuhnya dia terhadap makanan dan minuman. Dia lebih butuh terhadap ilmu daripada butuhnya dia terhadap perkara-perkara duniawi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan keutamaan ilmu ini pada setiap jiwa manusia. Allah menanamkan pada jiwa kita seluruhnya akan agungnya ilmu tersebut, akan agungnya ilmu tersebut. Setiap kita pasti senang jika kita dijuluki sebagai orang yang berilmu. Bahkan sampai orang yang bodoh, dia yakin dia adalah orang yang paling bodoh. Yang menunjukkan bahwa ilmu itu merupakan suatu perkara yang sangat mulia dalam setiap jiwa manusia. Dia merasakan hal tersebut, bahwa ilmu itu adalah perkara yang sangat besar. Sampai-sampai orang yang bodoh, orang yang jahil, yang tidak tahu apa-apa, dia yakin dia adalah orang bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak tahu ilmu agama. Orang ini jika disifati, dipanggil dengan orang yang berilmu, dia sangat gembira, senang dia, padahal tidak ada ilmu tersebut pada dia. Orang jahil senang dia dipanggil sebagai orang yang berilmu, menunjukkan besarnya, mulianya ilmu tersebut. Seorang tidak bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, tidak bisa dia mentauhidkan Allah, dia tidak bisa menjadi orang yang mengetahui tujuan hidup ini, kecuali dengan ilmu, kecuali dengan ilmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang berilmu, yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Bagaimana kita akan bertakwa kepada Allah? Bagaimana kita akan menjalankan perintah-perintah Allah? Bagaimana mungkin kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah jika tidak ada ilmu pada kita? Tidak mungkin. Maka semua butuh dengan adanya ilmu. Kita beda dengan berbeda halnya orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh? Tidak mungkin sama, tidak mungkin sama, jauh berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil, jauh. Lihatlah sesama binatang sekalipun, sesama binatang berbeda, binatang yang berilmu dengan binatang yang tidak berilmu. Allah bedakan, Allah bedakan anjing yang terpelihara itu posisinya lebih mulia daripada anjing liar. Dalam hal anjing, Allah membedakan yang berilmu, terdapat hukum khusus bagi anjing tersebut yang lebih, yang tidak ada pada anjing yang tidak berilmu. Allah mengatakan, فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. Jika anjing yang terpelihara ini, dia berilmu, terpelihara dia, kita ajarkan dia, kita pelihara dan kita ajarkan ilmu-ilmu kepada dia, kepada anjing tersebut. Jika anjing pelihara ini kita jadikan sebagai hewan buruan, sebagai anjing yang digunakan untuk memburu hewan tertentu, maka ini hukumnya boleh kita memakan hasil buruan yang didapat oleh anjing ini. Fakulu mimma amsakna alaikum, makanlah dari apa-apa yang ditangkap oleh anjing tersebut, dan bacalah nama Allah ketika kalian hendak memakannya. Adapun anjing yang tidak terpelihara, anjing bodoh, anjing liar, tidak terpelihara, Allah haramkan. Najis, tidak boleh dia untuk dimakan. Jika dia memburu suatu hewan buruan, maka tidak boleh hewan buruan tersebut kita makan. Kenapa? Karena bodohnya dia. Bodoh dia, bukan terpelihara. Lihatlah, sama-sama anjing Allah bedakan, maka terlebih al-insan, manusia, tentu sangat berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia kelebihan atas binatang. Disebabkan apa? Ilmu yang ada pada mereka. Disebabkan ilmu yang ada pada mereka. Allah berikan akal kepada manusia, Allah berikan ilmu kepada mereka. Adapun hewan, binatang, maka Allah tidak berikan kepada mereka ilmu. Demikianlah, maka al-ilm merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim, merupakan perkara yang paling penting. Kemudian juga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengancam orang yang berpaling dari ilmu, tidak mau mempelajari ilmu, berpaling jauh dari ilmu agama. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk berhalaqah, bermajlis dengan para sahabatnya dalam rangka mengajarkan ilmu kepada mereka. Maka di tengah-tengah majlis ada seseorang yang lewat. Ada tiga orang lewat. Orang yang pertama ini, dia melihat majlis tersebut, kemudian dia pergi dan berlalu. Atau orang yang pertama, dia melihat majlis itu dan dia masuk ke dalam majlis tersebut. Apa yang benar? Orang yang pertama ini, dia melihat majlis halaqah yang di situ Rasulullah SAW dan dengan para sahabatnya sedang membahas suatu al-ilm, membahas ilmu agama. Maka orang ini, orang yang pertama ini, dia masuk ke dalam halaqah tersebut dan mengisi tempat yang kosong di tengah-tengah majlis itu. Kemudian lewat orang yang kedua lewat, dan dia melihat ada majlis di situ ada Rasulullah SAW. maka orang ini datang ke majelis tersebut, tetapi dia duduknya di belakang. Dia tidak mengisi tempat yang kosong di majelis itu, dia duduk di paling belakang. Kemudian orang yang ketiga, dia menoleh dan pergi, tidak mau turut serta dalam berhalaqah, bermajelis di majelis ilmu tersebut. Maka di tengah-tengah majelis, Rasulullah SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum bin nafar al-thalathah, maukah aku ceritakan kepada kalian tentang tiga orang?" Adapun orang yang pertama, maka dia datang kepada Allah. Allah pun menyambut dia. Yaitu orang yang pertama yang dia datang di, orang pertama tadi, dia masuk di tengah-tengah majelis dan mengisi celah yang kosong di majelis tersebut. Dia datang ke majelis ilmu, maka Allah menyambut dia. Fa'awahullah, maka Allah menyambut kedatangannya. Adapun orang yang kedua, kata Rasulullah SAW, adapun orang yang kedua, dia datang dan duduk di paling belakang. Orang yang kedua ini, dia malu. Fastahyallahu minhu. Orang ini malu, maka Allah pun malu dengannya. Maka Allah pun malu dengannya. Adapun orang yang ketiga, kata Rasulullah, wa ammal akhar fa'aradallahu anhu. Adapun orang yang ketiga tidak mau duduk di majelis tersebut, di majelis yang mana di situ dijelaskan syariat-syariat Allah Subhanahu, dijelaskan al-ilmu. Maka kata Rasul, adapun orang yang ketiga dia berpaling, maka Allah pun berpaling dari dia. Lihatlah di sini, meninggalkan al-ilmu merupakan sebab berpalingnya Allah dari orang tersebut. Bagaimana jika seorang hamba, jika Allah sudah berpaling dari dia, apalagi manfaat yang akan dia dapatkan? Jika Allah berpaling dari seorang hamba, jika di hari kiamat nanti dia membutuhkan pertolongan Allah, Allah berpaling dari dia, tidak menganggap dia. Ini merupakan azab, padahal dia orang yang sangat butuh kepada Allah, tetapi Allah sudah berpaling dari dia. Tidak ada lagi azab yang lebih, tidak ada lagi kerugian yang lebih rugi dari ini. Maka al-ilmu merupakan perkara yang sangat penting. Bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah, bagaimana kita bisa merealisasikan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dalam keadaan kita tidak tahu ilmu. Tidak bisa kita asal beramal, tidak mungkin. Tanpa ilmu kita tidak bisa beramal, harus ada ilmu. Maka al-ilmu merupakan perkara yang paling penting untuk kita pelajari, dan tidak bosan-bosannya kita untuk terus belajar dan belajar. Tidak ada batas tertentu berakhirnya belajar tersebut. Kemudian perkara yang penting juga untuk diingatkan, yaitu bahwa al-ilm, yang namanya ilmu, tentu harus untuk diamalkan. Nah, namanya ilmu bukan sekedar diketahui dan lewat begitu saja, tidak. Tetapi ilmu ada kewajiban yang berikutnya setelah kita mengetahui ilmu, maka yang wajib setelahnya adalah kita mengamalkan ilmu tersebut. Inilah konsekuensi daripada seorang yang berilmu, dia mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Apa bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu jika tidak ada amalan pada orang yang berilmu? Dia tahu bahwa ini perkara yang haram. Orang jahil tidak tahu ini perkara yang haram. Dia melakukan perkara yang haram tersebut padahal dia berilmu. Tidak ada bedanya dengan orang yang bodoh. Orang bodoh diuzur, ada uzur, dia tidak tahu. Tetapi orang yang berilmu, maka tidak ada uzur pada dia. Dia tahu, tapi menyelisih apa yang dia ketahui tersebut. Maka wajib al-ilm harus dengan al-amal. Ilmu itu untuk diamalkan, tidak lain, ilmu untuk diamalkan. Rasulullah SAW mengkisahkan tentang seseorang yang berilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Rasulullah SAW mengkisahkan bahwa orang yang tidak beramal dengan ilmunya, di hari kiamat nanti Allah azab orang tersebut dengan azab yang sangat mengerikan. Allah keluarkan isi perutnya dan dia memutari neraka, memutari an-nar seperti seekor keledai yang berputar-putar. Inilah azab yang Allah timpakan kepada orang yang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Di hari kiamat, di an-nar nanti, kata Rasulullah SAW, keluar isi perut dia dari duburnya, dan dia berputar-putar dalam kondisi yang seperti itu, seperti halnya seekor binatang yang berputar-putar. Maka manusia pun melihat kondisi orang ini, melihat keadaan orang ini, mereka bertanya kepada orang tersebut, "Wahai fulan, ya fulan, bukankah kamu dulu alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah kamu dulu itu orang yang selalu memerintahkan kita kepada kebaikan, dan kamu itu dulu adalah orang yang selalu memperingatkan kita dari kemungkaran?" Lihatlah jawaban orang yang sedang diadab ini. Dia mengatakan, "Bala, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkari wa ati." Iya, tentu benar, tidak salah, akulah orang itu. Aku dahulu memerintahkan kalian untuk berbuat ma'ruf, untuk berbuat kebaikan, tetapi aku tidak mengerjakannya. Aku cuma bisa mengajak, cuma bisa berbicara, tetapi aku tidak berbuat. Wa anhaakum 'anil munkar, dan aku melarang kalian untuk berbuat kemungkaran, tetapi aku malah yang melakukan kemungkaran tersebut. Pada orang ini, orang ini menjawab, dia dahulu orang yang memerintahkan manusia untuk beramal soleh, untuk taat kepada Allah, tetapi dia orang yang paling terbelakang, tidak bersegera dalam melaksanakan apa yang dia ucapkan tadi, tidak dengan ilmunya. Dan sebaliknya, dia melarang manusia dari perbuatan maksiat, tetapi orang ini adalah orang pertama melakukan perbuatan maksiat tersebut. Maka al-ilm harus untuk diamalkan. Al-ilm wajib untuk diamalkan sebatas kemampuan kita. Khani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita kepada pembahasan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari hadis, atau kita telah selesai dari bab yang pertama, dari bab yang pertama, yaitu terkait bab al-ikhlas, bab yang menerangkan tentang al-ikhlas, ikhlas dalam beribadah, dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-muallif al-imam an-Nawawi rahimahullah, beliau akan memberikan bab yang berikutnya, bab yang kedua, yaitu terkait dengan permasalahan at-taubah. Qala bab at-taubah, bab at-taubah, bab yang membahas tentang at-taubah, taubat. Qala al-ulama'u al-imam an-Nawawi mengatakan, qala al-ulama, para ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin, fa in kanat al-ma'siyatu bain al-'abd wa bain Allah ta'ala la tata'allaq bi haqqi adamiyyin falaha thalathatu shurutin. Kita akan membahas terkait pembahasan at-taubah. Mualif di sini mengedepankan pembahasan at-taubah dikarenakan permasalahan at-taubah, at-taubah, bertaubat dari dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Para ulama mengatakan at-taubatu wajibah fi kulli dhanbin, bahwa taubat itu hukumnya wajib dari seluruh dosa. Yang namanya perbuatan dosa jika dilakukan, maka wajib kita untuk bersegera bertaubat, bertaubat dari dosa tersebut, kecil maupun besar. Hanya dosa harus ditaubat, harus taubat kita dari dosa tersebut. Qalat fa in ka qala fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah, jika dosa atau kemaksiatan yang kita lakukan itu hubungannya adalah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang pertama, dosa atau kemaksiatan yang kita lakukan dalam atau ada hubungannya dengan hak Allah, terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. La tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, yang tidak ada sangkutannya dengan hak manusia, yang tidak ada kaitan, yang tidak ada kaitannya dengan hak manusia, jika dosa itu adalah antara kita dengan Allah, bukan antara kita dengan sesama manusia. Dosa terbagi menjadi dua. Dosa itu bisa berupa, dosa yang kita lakukan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang kita langgar, atau hak manusia yang kita langgar. Maka jenis yang pertama adalah dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Kita melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, bukan berkaitan dengan hak manusia. Ini yang pertama. Pengarang di sini akan menjelaskan tentang jenis yang pertama ini, maksiat yang berkaitan dengan hak Allah. Falaha thalathatu syurut. Jika ini dosa hubungannya dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, maka cara bertaubatnya harus dengan ada tiga syarat. Ahaduha, yang pertama, ayuqli'a 'anil ma'siyati. Hendaknya seorang hamba ayuqli', berhenti dan berlepas diri. Berhenti dan berlepas diri, menjauh ketika itu juga dari kemaksiatan tersebut. Ini syarat taubat yang pertama. Seketika itu, jika dia bertaubat, langsung sesegera mungkin dia melepaskan dirinya dari dosa yang sedang dia kerjakan tadi. Syarat yang kedua, wa tsani ayyandama ala fi'liha. Syarat taubat yang kedua adalah seorang hamba wajib harus bagi dia untuk menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukannya tadi. Dia menyesalinya, dia menyesali bahwa dia telah melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tsalits, syarat yang berikutnya, syarat yang ketiga, ayazima alla yauda ilaiha abadan. Wajib bagi dia untuk bertekad, memiliki niatan yang kuat, alla yauda ilaiha abadan, bahwa dia tidak akan mengulang dosa yang telah dia kerjakan tersebut. Dia tidak akan kembali lagi kepada dosa yang telah dia taubat kepadanya. Dia memiliki niat yang kuat, memiliki tekad bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi. Inilah tiga syarat taubat yang harus ada pada seorang hamba jika dia ingin bertaubat. Yang pertama, bahwa dia dalam taubatnya harus bagi dia untuk sesegera mungkin melepas, berlepas diri dari dosa yang sedang dia kerjakan. Seorang yang bekerja dengan riba, jika dia bertaubat, maka seketika itu juga dia melepaskan dirinya dari pekerjaan riba tersebut. Dan seterusnya, jadi perkara-perkara maksiat yang lain. Ini jika terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kaitannya dengan hak manusia. Berbeda jika mencuri, mengambil hak orang lain, maka ini ada lagi syarat taubat yang lain. Ini kita masih dalam pembahasan hak Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua yaitu dia menyesali perbuatannya tersebut. Dia menyesali perbuatannya tersebut. Syarat yang ketiga, dia memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Ini harus ada. Jika taubat jika seseorang bertaubat tetapi hatinya masih memiliki niat kapan-kapan kembali lagi, kapan-kapan mengulangi perbuatan dosa yang telah dia kerjakan itu, maka ini bukan taubat. Ini bukan taubat. Ini bahkan merupakan permainan. Bagaimana kita bertaubat, meminta ampun kepada Allah, sedangkan hati kita memiliki niatan untuk mengulangi perbuatan yang zahirnya kita sudah bertaubat tadi. Bayangkan jika kita di hadapan seseorang, seseorang yang lebih tinggi martabatnya dengan kita, atau seseorang yang kita telah melakukan kesalahan kepadanya, kita datang kepada orang tersebut, kita minta maaf kepada dia, maafkan aku, saya minta keridhaanmu, tetapi hati dia masih memiliki niat dia akan mengulangi apa yang dia perbuat, ini merupakan permainan terhadap orang tersebut, bukan taubat dia. Bahkan dia menghina orang itu, mempermainkan orang tersebut. Sama keadaannya jika seseorang masih memiliki niat untuk mengulangi dosa yang telah dia lakukan, berarti dia hakikatnya telah mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia wajib untuk bertaubat dari perbuatan ini lagi. Taubatnya dia, kata para ulama, wajib untuk ditaubati lagi. Taubat seseorang tersebut bahkan bisa mengharuskan untuk adanya taubat lagi. Qala wa in kanatil ma'siyah, inilah tiga syarat yang harus ada pada taubat. Kemudian beliau melanjutkan, fa in fuqida ahadu tsalatsah lam tashihhu taubatuhu. Jika salah satu dari tiga syarat ini hilang, tidak ada, maka tidak sah taubatnya. Maka tidak sah taubatnya, bukan disebut dengan taubat. Wa in kanat, kemudian beliau melanjutkan kepada jenis dosa yang kedua. Tadi jenis dosa yang pertama yaitu berkaitan dengan hak Allah. Kemudian beliau sekarang akan melanjutkan dengan jenis dosa yang kedua, yaitu berkaitan dengan hak manusia. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin, jika dosa maksiat yang dilakukannya tersebut tata'allaq, ada sangkutan, ada kaitannya, ada hubungannya dengan hak manusia, maka fasyurutuha arba'ah, maka syarat taubatnya ada empat. Maka syarat taubat bagi dia jika dia ingin bertaubat ada empat. Apa empat syarat tersebut? Hadhihi tsalatsah, tiga syarat yang telah disebutkan tadi. Tiga syarat yang pertama tadi yaitu apa? Melepaskan dirinya dari dosa tersebut dan menyesali perbuatannya. Yang ketiga, berniat yang kuat, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Dan ditambah dengan syarat yang keempat, wa an yabra'a min haqqi sahibiha, dan wajib bagi dia syarat yang keempat, jika maksiat itu berhubungan dengan manusia, jika dosa itu ada kaitannya dengan hak sesama hamba dan manusia, maka ditambah syarat yang keempat, yaitu wajib bagi dia untuk mengembalikan haknya orang tersebut. Wajib bagi orang yang berdosa ini mengembalikan hak orang yang dizaliminya tersebut. Fa in kanat malan aw nahwahu, jika itu berupa harta, jika hak atau dosa yang dia lakukan kepada sesama manusia ini berupa harta benda atau dan yang semisalnya, raddahu ilaih, maka wajib bagi dia untuk mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, kepada orang yang berhak tersebut. Wa in kanat hadda qadfin wa nahwuhu makkanahu minhu aw talaba afuhu. Wa in kanat hadda qadfin, jika dan jika itu berupa tuduhan zina, seseorang dia menuduh fulan berbuat zina, padahal dusta, tuduhan dusta ini, dia telah menzalimi orang yang dia tuduh itu. Jika ini kondisinya, maka wajib bagi dia makanahu minhu, untuk mencabut tuduhannya tersebut dari orang ini. Dia harus mencabut, dia menerangkan kepada orang-orang, menjelaskan kepada orang-orang bahwa tuduhan saya kepada orang-orang ini itu adalah tuduhan dusta, tidak benar, saya berdusta, bahwa tidak benar apa yang aku tuduh, apa yang aku tuduhkan kepada fulan tersebut itu adalah dusta. Dia wajib menerangkan kepada orang-orang yang mendengar apa yang dia tuduhkan tersebut, untuk dia jelaskan kepada mereka bahwa itu tidaklah benar, dicabut tuduhan tersebut darinya. Au talaba afuhu, atau orang ini wajib bagi dia untuk meminta maaf kepada orang yang dia tuduh tadi. Dia harus meminta maaf kepada orang itu karena dia mendzalimi orang tersebut. Ini hak saudaranya, hak seorang muslim. Tidak boleh kita menjatuhkan harga diri seorang muslim. Tidak boleh kita menjatuhkan harga diri seorang muslim. Jika kita melakukan penjatuhan harga diri kepada seorang muslim, maka kita wajib untuk meminta maaf kepada dia, atau kita cabut tuduhan-tuduhan yang jelek tersebut dan kita bersihkan namanya, kita bersihkan lagi nama dia. Wa in kanat ghibatan istahallahu minhu, jika itu adalah dosa ghibah. Ghibah yaitu membicarakan kekurangan yang ada pada saudaranya ketika dia tidak hadir. Kita bicarakan saudara kita yang dia tidak ada di sekitar kita, dia tidak ada di sisi kita, kemudian kita menggibahinya, membicarakan kejelekan dia. Ini adalah ghibah, ini adalah ghibah, dosa. Jika itu berupa dosa ghibah, maka istahallahu minhu, maka yang harus dilakukan bagi orang yang ingin bertaubat, dia harus meminta maaf, meminta kehalalan bagi orang yang telah diribahinya tadi, meminta keridhaan dia, meminta keridhaan orang tersebut. Ini 4 syarat taubat jika ada kaitannya dengan hak manusia. Jadi syarat taubat ada 3 secara asal. Jika itu berkaitan dengan hak Allah, bahwa yang pertama dia harus untuk berlepas diri dari dosa dia, yang kedua dia menyesali perbuatannya tersebut, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian ditambah lagi 1, jika itu berkaitan dengan hak manusia, dosa ini ada kaitannya dengan hak manusia, maka wajib bagi dia untuk meminta keridhaan orang yang kita zalimi tadi. Wa yajib an yatuba min jami'id dzunub, dan hukumnya wajib seorang muslim untuk bertaubat dari seluruh dosa. Wajib bagi kita bertaubat dari seluruh dosa. Fa in taba min ba'dihha shahhat taubatuhu, jika ada seseorang yang bertaubat dari dosa tertentu, maka taubat dia sah terhadap dosa yang dia maksud tersebut. Misalnya seorang dia bertaubat dari mencuri, dia pencuri, kemudian dia bertaubat dari perbuatan mencuri tersebut, maka taubat dia diterima. Wabaki alaihil bagi, tetapi orang ini dia tidak bertaubat atas perbuatan dosa yang lain. Bagaimana misalnya ada seseorang dia tidak bertaubat atas seluruh dosa dia, dia hanya bertaubat kepada sebagian-bagian dosanya saja, tidak seluruhnya dosa ini dia taubat, tetapi dia masih melakukan dosa ini, maka bagaimana hukum orang yang seperti ini? Kata para ulama bahwa taubat dia atas dosa yang dia taubati itu sah terkabul jika itu yang betul-betul taubat, lengkap dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Dia bertaubat dari dosa yang dia tujukan, walaupun tidak semuanya, maka dia diterima taubatnya. Tetapi adapun dosa-dosa yang lain, maka belum ditaubat, maka belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa yang lain yang belum dia taubat darinya. Namun perlu dicatat bahwa orang yang seperti ini keadaannya, tidak boleh kita mengitlakkan kepada orang ini sebagai orang yang sudah bertaubat. Dia tidak berhak untuk mendapat pujian sebagai orang yang telah bertaubat dari dosa-dosa dia, dikarenakan dia hanya bertaubat dari sebagian kecil dan dia masih melakukan perbuatan dosa yang lainnya. Tidak pantas kita memberikan bagi dia sifat orang yang telah bertaubat, karena orang yang telah bertaubat itu seperti bersih, tidak ada dosanya lagi, Allah telah menggugurkan dosa-dosanya. Maka orang yang seperti ini keadaannya, dia hanya sedikit bertaubat kepada sebagian dosanya, tetapi dia masih melakukan perbuatan dosa yang lain, dia tidak bertaubat kepada dosa itu, ini tidak terpuji. Orang ini tidaklah terpuji, belum disebut sebagai orang yang bertaubat sehingga pantas untuk dipuji. Maka bagaimana orang yang pantas untuk dipuji sebagai orang yang bertaubat? Yaitu dia meninggalkan seluruh dosa yang telah dia lakukan, seluruh dosa yang tidak terkecuali. Inilah seorang yang bertaubat dan inilah orang yang terpuji. Inilah orang-orang yang beruntung. Qala wa qad tawaharat dalailul kitab wa sunnah, dan telah jelas dalil-dalil dari Al-Kitab, dari Al-Quran dan Sunnah. Wa ijma'ul ummah, dan kesepakatan umat ala wujubit taubah, tentang wajibnya at-taubah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan taubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya dari dosa-dosa yang kalian lakukan, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Di sini Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bertaubat. Maka hukum perintah itu asalnya apa? Wajib. Allah memerintahkan kita untuk bertaubat, maka taubat hukumnya wajib dari dosa yang telah dia kerjakan. Dan juga Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Itu ucapan salah seorang nabi yang Allah utus. Dia memperingatkan kepada kaumnya, dan hendaknya kalian, Nabi Nuh, memperingatkan kepada kaumnya, hendaknya kalian untuk beristighfar, bertaubat, beristighfar kepada Rabb kalian, dan taubatlah kalian kepadanya. Di sini perintah dari Rasul Nuh alaihi salam. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang jujur, taubat yang nasuh. Inilah muqaddimah, pembukaan bab at-taubah al-muallif atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau sedikit meringkas pembahasan tentang syarat-syarat at-taubah, meringkas tentang pembahasan syarat-syarat at-taubah sebelum beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai mukaddimah beliau menerangkan tentang apa itu taubat dan apa syarat-syarat taubat. Kemudian kita sedikit membaca syarah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam syarah beliau terhadap Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah sebagai pelengkap faedah yang bisa kita ambil, kata beliau, qala Walittaubati syurutun thalathatun kama qala al-muallif. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dan taubat itu sebagaimana yang dijelaskan oleh pengarang Al-Imam An-Nawawi memiliki tiga syarat. Walakinnaha, tetapi bitatabbu' tablughu ila khamsatin. Tetapi jika kita menelusuri lebih lanjut tentang syarat-syarat taubat, maka syarat-syarat taubat itu bisa disimpulkan menjadi lima. Apa itu lima? Ditambah dengan apa saja? Syarat yang pertama, al-ikhlas. Kata Syekh Al-Utsaimin, perlu untuk ditambah karena sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahwa syarat taubat itu ada lima. Yang pertama, al-ikhlas. Seseorang dalam bertaubatnya dia harus ikhlas. Kenapa dia ikhlas dalam bertaubat? Naam, karena taubat itu adalah ibadah. Taubat merupakan ibadah, perkara yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya ibadah tidak boleh riya, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, harus ikhlas dia dalam bertaubat. Maka dia tujuan taubat dia adalah untuk Allah. Kenapa kamu sudah tidak melakukan perbuatan ini? Karena saya sudah bertaubat kepada Allah. Bukan tujuannya agar disebut sebagai orang yang suci, agar dikatakan sebagai orang yang demikian dan demikian dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk manusia. Dia bertaubat karena manusia, atau tidak pula dia bertaubat dengan tujuan agar dia selamat dari hukuman pemerintah misalnya, atau selamat dari ancaman waliul amr, ancaman penguasa. Misalnya seorang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia diancam jika dia masih melakukan perbuatan tersebut maka dipenjara, maka dia bertaubat. Tetapi tujuan dia karena takut, tujuan dia karena ada yang mengancam, ini bukan taubat karena dia tidak ikhlas, dia belum ikhlas dalam bertaubatnya. Maka yang namanya taubat itu dia tujukan untuk Allah. Kenapa dia bertaubat? Bukan takut sama siapa-siapa, bukan karena orang lain sekalipun, sekalipun siapa yang mengancam dan apa yang akan terjadi, bukan itu. Tetapi karena Allah. Karena Allah, orang lihat atau orang lihat tidak lihat, orang tahu dia bertaubat atau orang tidak tahu dia bertaubat karena Allah. Inilah syarat yang pertama, harus ada ikhlas dalam at-taubah. Tidak ada tujuan yang lain kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Kemudian syarat yang kedua, yaitu yang sebagaimana yang telah dijelaskan oleh muallif pengarang, yaitu adanya an-nadam, penyesalan dalam at-taubah. Adanya an-nadam, penyesalan dalam at-taubah. Penyesalan, menyesali perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Dia merasa bahwa dirinya salah. Dia salah, dia telah melakukan perbuatan tersebut. Dia merasa tunduk, merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan an-nadam. An-nadam. Kemudian syarat yang ketiga juga telah dijelaskan oleh muallif, ayyaqla' 'anil dzam. Dia harus berhenti dan selesai, berlepas diri dari dosa tersebut. Kata Syekh Al-Utsaimin, syarat ini merupakan syarat yang sangat penting. Syarat ini merupakan syarat yang sangat penting. Seseorang dalam taubatnya dia harus berlepas diri dari dosa yang sedang dia kerjakannya tersebut. Dosa itu tidak mesti dia melakukan perbuatan yang haram, tidak. Dosa itu bisa berupa meninggalkan perkara yang wajib, ini dosa. Seseorang meninggalkan sholat dosa, tidak mesti dia harus melakukan perbuatan yang haram, tidak. Tetapi meninggalkan perkara yang wajib itu dosa, itu dosa. Bagaimana caranya jika dia meninggalkan sesuatu yang wajib bagi dia? Caranya jika dia sudah bertaubat, maka wajib bagi dia untuk melakukan apa yang wajib bagi dia tersebut. dia harus melakukan kewajiban yang dia tinggalkan. Ini caranya jika seorang bertaubat dari meninggalkan perkara yang wajib. Apa yang harus dia lakukan jika dia bertaubat? Dia harus melakukan kewajiban tersebut yang mana dia selama ini meninggalkannya. Seperti pula seperti orang yang durhaka kepada kedua orang tua, tidak berbuat bakti kepada kedua orang tua, ini dosa. Maka bagaimana dia jika ingin bertaubat? Dia harus saat itu juga dia langsung berbakti kepada kedua orang tuanya, karena dia telah meninggalkan perkara yang wajib. Cara bertaubat jika dia meninggalkan perkara yang wajib yaitu dengan melakukan kewajiban tersebut, melakukan kewajiban tersebut. Adapun cara bertaubat jika dia melakukan perkara yang haram, meminum khamr atau melakukan perkara-perkara yang haram, maka cara taubatnya yaitu dengan berlepas diri, berhenti dan selesai. Angkat tangan, lepas diri dari perbuatan yang sedang dia lakukan tersebut. Kemudian di sini Syekh menjelaskan tentang jenis-jenis dosa, sebagaimana juga telah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa dosa itu ada dua macam, terkait dengan hak Allah dan yang kedua terkait dengan hak manusia. Terkait dengan hak Allah dan terkait dengan hak manusia. Jika itu berupa hak Allah, maka cukup ada tiga syarat dalam taubatnya, yaitu dia menyesali, kemudian dia berlepas diri dari dosa tersebut, dan yang ketiga dia bertekad untuk tidak melakukannya. Kemudian ada faedah di sini, kata beliau, tidak boleh bagi seseorang yang sudah bertaubat dari kemaksiatan, tidak boleh bagi dia untuk menyebutkan kemaksiatan yang telah dia kerjakannya tersebut kepada orang lain. Dia menyebarkan, iya saya dulu mantan ini, saya pernah berbuat ini, oh saya pernah itu, saya pernah berbuat ini. Ini tidak boleh, tidak boleh. Jika dia sudah bertaubat, maka tidak boleh dia untuk mengungkit dosa yang pernah dia lakukan tersebut kepada manusia. Tidak boleh hukumnya. Rasulullah SAW mengancam tentang umat beliau, tentang umatnya yang suka menampakkan kemaksiatan yang dia lakukan. Dia belum bertaubat hakikatnya jika dia masih menceritakan maksiat yang dulu pernah dia lakukan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afa illa al-muhajirin, illa al-mujahirin." Seluruh umatku itu diampuni, akan terampunkan jika dia bertaubat. Diampuni dosa-dosanya kecuali orang-orang yang mujahirin. Orang-orang yang mujahirin, dia berterus terang menyebutkan dosa-dosa dan maksiatnya, dia pede, tidak malu. Dosa yang dia lakukan itu dia sebutkan, dia sebarkan kepada manusia. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan tentang seseorang yang berbuat dosa di malam harinya, kemudian di pagi hari dia menceritakan kepada manusia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengatakan tentang orang tersebut, atau Rasulullah SAW mengatakan, Ayya'amal rajul billayli amalan thumma yusbihu waqad satarahu Allah. Seorang di malam hari dia berbuat maksiat, dan di pagi harinya Allah telah menutupi maksiat dosa dia tersebut. Tetapi orang ini malah menerangkan atau mengungkit dosa yang telah ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka ini diharamkan. Tidak boleh seseorang mengkisahkan, menceritakan dosa yang pernah dia lakukan jika dia sudah bertaubat, kecuali dalam rangka, bukan dalam rangka untuk mengkisahkan, dalam rangka bersyukur kepada Allah misalnya, dalam rangka syukur, dahulu saya pernah melakukan ini, tapi alhamdulillah. Namun ini tidak secara mutlak, tidak secara mutlak. Dan juga orang yang telah bertaubat tidak boleh dia untuk dicela, tidak boleh dia untuk dicela. Misalnya ada orang lain, dia datang kepada fulan yang sudah bertaubat, kamu dulu orangnya seperti ini, dia sudah bertaubat, maka dia boleh mengatakan iya itu sudah lalu, iya dulu saya pernah melakukan perbuatan itu, tapi saya sudah bertaubat dan itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah, maka sudah selesai urusannya dan saya sekarang akan memperbaiki kehidupanku. Maka ini tidak pantas orang yang telah bertaubat, jika itu adalah taubat yang benar dan jujur, tidak pantas orang lain mencela orang tersebut. Kemudian faedah pula yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, jika dosa itu berupa dosa yang bersangkutan dengan sesama manusia, maka apa yang wajib bagi dia? Yang wajib bagi dia adalah untuk meminta keridhaan orang tersebut atau mengembalikan haknya. Seperti misalnya seseorang pernah menzalimi orang lain dengan memukulnya atau mencela dia, maka jika dia bertaubat, dia datang kepada orang yang pernah dizaliminya tersebut dan meminta maaf, meminta keridhaannya. Jika orang ini mempersyaratkan misalnya, saya tidak akan memaafkanmu kecuali kamu memberikan saya harta ini dan itu, maka wajib bagi dia untuk memberikan harta yang dia minta, karena ini berkaitan dengan ridha orang tersebut. Ada kaitannya dengan ridha orang tersebut. Hak manusia tidak bisa gugur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua memiliki hak, orang yang terzalimi memiliki hak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengambil haknya nanti di hari kiamat. Maka sebelum kita meninggal, sebelum kita ada di hari kiamat, maka wajib bagi seorang muslim untuk mengembalikan hak-hak orang yang pernah dia zalimi. Baik itu berupa harta, maka dia kembalikan hartanya tersebut, atau berupa perbuatan, maka dia meminta untuk dikisos, untuk dibalas atas perbuatan yang pernah dia lakukan, atau meminta keridhaannya. Terus bagaimana dengan dosa yang disebut dengan ghibah? Al-ghibah yaitu membicarakan kejelekan seseorang yang tidak ada di hadapan kita, yang mana jika dia mendengar ucapan yang kita ucapkan tentang dia, dia akan marah, tidak ridho dia. Ini adalah ghibah. Bagaimana cara bertaubat dengan ghibah? Misalnya seorang pernah mengghibahi saudaranya, dia ingin bertaubat, maka bagaimana caranya? Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa caranya adalah jika orang ini, atau jika orang yang berbuat dosa itu dia tahu, atau orang yang terzalimi, orang yang dighibahi, orang yang dibicarakan ini dia tahu bahwa fulan pernah membicarakannya, fulan ini pernah mengghibahinya, maka yang harus dilakukan bagi orang yang pernah berbuat ghibah ini untuk meminta maaf kepada orang yang dighibahi tadi, meminta keridhaannya. Misalnya ada Abdullah, dia mengghibahi Khalid. Khalid tahu bahwa Abdullah pernah mengghibahi saya. Abdullah kemarin membicarakan tentang aku, dia tidak ridha. Maka jika demikian keadaannya, Khalid sudah tahu bahwa Abdullah pernah membicarakan kejelekan-kejelekan Khalid, maka wajib bagi Abdullah untuk datang kepada Khalid. Dia datang kepada Khalid meminta keridhaan si Khalid, meminta maaf kepada Khalid. Kemudian keadaan yang kedua, jika orang yang dighibahi tersebut tidak tahu, jika orang yang kita ghibahi tidak tahu, bagaimana caranya? misalnya si Khalid tidak tahu bahwa Abdullah tadi membicarakan kejelekan Khalid, Khalid tidak tahu, maka di sini kata Syekh Al-Utsaimin, para ulama berselisih pendapat, dan pendapat yang sahih, pendapat yang lebih kuat, bahwa cukup bagi si Abdullah ini untuk membicarakan kebaikan-kebaikan si Khalid, tidak perlu bagi dia untuk datang kepada Khalid, tidak perlu bagi dia untuk datang kepada Khalid. Kenapa? Karena Khalid tidak tahu bahwa dia telah menggibahinya. Dan terdapat pada ini, pada kejadian ini, jika dia datang kepada Khalid, maka akan timbul mafsadah yang lebih besar. Khalid bisa marah dan tidak akan maafkan dia. Tetapi cukup bagi dia, jika orang yang digibah ini tidak tahu, cukup bagi dia untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Khalid kepada orang-orang yang mendengar gibahnya dia, kepada orang-orang yang telah mendengar gibah yang dia ucapkan tentang si Khalid. Dia harus membersihkan nama Khalid, dan dia harus mendoakan kebaikan kepada Khalid. Maka dengan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Al-Utsaimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika tahu hati orang ini bertaubat, di hari kiamat nanti Allah menjadikan orang yang dizaliminya tersebut ridha terhadap orang yang menzaliminya tadi. Kemudian syarat yang keempat, yaitu al-azm alla ta'uda fil mustaqbal, memiliki keyakinan atau tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian syarat yang kelima adalah hendaknya taubat itu pada waktu taubat, hendaknya taubat itu dilakukan, dilaksanakan pada waktunya. Pada waktunya, kapan waktu taubat? Yaitu sebelum ajal menjemput dan sebelum datangnya hari kiamat. Inilah waktu taubat terbuka. Selama seseorang sebelum sakaratul maut dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Tetapi jika sudah ajal di hadapan dia, maka tidak berguna lagi taubat orang ini. Orang yang bertaubat jika di hadapannya sudah ada ajal yang menjemput, ini sudah tidak bermanfaat taubat dia. Semua orang bisa taubat jika demikian keadaannya. Allah berfirman, وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Bukanlah taubat itu bagi orang yang berbuat dosa dan maksiat, kemudian ketika telah datang kematian baru dia mengatakan aku sekarang bertaubat. Ini tidak diterima taubat dia. Bukan waktunya lagi untuk bertaubat. Sekarang sudah selesai. Kenapa tidak dari dulu kamu bertaubat? Sudah datang ajal baru bertaubat. Kemudian waktu yang kedua, yaitu umum. Waktunya umum, sebelum matahari terbit dari barat, sebelum keluar tanda-tanda hari kiamat yang besar, sebelum terbitnya matahari dari barat. Jika matahari telah terbit dari barat, maka sudah tidak bermanfaat lagi taubatnya orang-orang yang bertaubat. La tatlu syams la tanqati al-hijrah hatta tanqati at-taubah wa la tanqati at-taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Kata Rasul, tidaklah taubat itu tertutup, terputus sampai matahari terbit dari barat. Jika matahari telah terbit dari barat, maka sudah tidak bermanfaat iman dan taubatnya orang-orang yang bertaubat. Inilah beberapa syarat yang ditambah oleh Syekh Al-Utsaimin. Jadi kesimpulannya bahwa taubah memiliki 5 syarat. Syarat yang pertama al-ikhlas, ikhlas dia dalam bertaubat kepada Allah. Syarat yang kedua, dia menyesali perbuatannya tersebut. Syarat yang ketiga, dia berlepas diri, berhenti dari kemaksiatan yang dia kerjakan saat itu juga. Syarat yang keempat, dia harus memiliki niat yang kuat, memiliki tekad untuk tidak mengulanginya kembali. Dan syarat yang terakhir, bahwa taubat itu harus dilakukan pada waktunya. Demikianlah beberapa syarat tentang taubat, dan insyaallah kita masuk pada hadis yang akan dibawakan oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada pertemuan yang akan datang bismillah. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.